Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri mudassatuha wa inna kullam mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini dengan segala limpahan rahmatnya Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu keimanan, dan sekaligus memberikan taufik beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, berilmu, lalu mereka wa'amilus solihat, mereka menjalankan amal-amal soleh. Annalahum jannat, untuk mereka itulah surga-surganya Allah. Allah kabarkan kabar gembira ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan berupa iman, berupa taufik bisa mengamalkan amal-amal soleh. Kabar gembira tersebut dikhususkan hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mereka lah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang besar ini tidak lepas dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad mannallah 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Apakah anugerah yang Allah ingatkan ayuhan nas, yaitu idh ba'atsa fihim rasula, ketika Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah umat manusia seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yakni dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau malaikat. Maka sungguh anugerah yang besar kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang besar ini, nikmat yang besar ini harus selalu kita ingat dan kita syukuri. Karena syaitan tidak akan ridho kalau kita sebagai hamba Allah Ta'ala berjalan di atasnya Rasul. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis bersumpah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian pasti ketika anak Adam berjalan di atas siratal mustaqim, akan kami datangi dari depan, kemudian dari belakang, kemudian dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau tidak akan dapatkan kebanyakan manusia itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Mereka justru tidak bersyukur tapi menjadi orang yang kufur. Demikianlah Allah jadikan manusia dua golongan, yaitu imma syakira wa imma kafura. Baik dia dalam kondisi syakur, hamba yang bersyukur, au kafura, atau menjadi sosok manusia yang kufur kepada Allah, tidak bersyukur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, menjadi hamba yang bersyukur di atas siratal mustaqim itu harus bersiap-siap menjadi manusia yang sedikit. Bukan bersiap-siap menjadi orang yang banyak jumlahnya. Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Hud, wa qalilun, atau dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit golongan dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur. Maka ya ahlas sunnati wal jamaah, wahai orang-orang yang kokoh di atas sunnahnya Rasul, kokoh di atas bimbingannya para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kokoh di atas manhaj para salafus saleh, maka jadilah kalian bersiap-siap menjadi golongan orang yang terasing dan diasingkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan yang demikian di dalam hadis yang sahih yang datang dari beberapa jalur dari kalangan sahabat, datang dari kurang lebih 8 sahabat menyebutkan riwayat hadis ini. Inna bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 firqah. Wa taftariku ummati ala 73 millah. Umatku akan bergolong, berpecah menjadi 73 millah. Kulluhum finnar. Semuanya di dalam neraka illa millatan wahidah, kecuali satu. Satu dari 72 atau lebih. Sungguh sedikit. Golongan yang mereka disebut oleh Rasulullah SAW selamat dari ancaman neraka. Para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah dia ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Siapa saja yang dia beragama, menjalankan Islam sesuai dengan Islam yang aku ajarkan, aku amalkan hari ini pada zaman beliau, wa ashabi, dan Islam yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabatku. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh para imam, imam Ahlus Sunnah. Al-Imam Ahmad mengeluarkan di dalam musnadnya, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibnu Majah, wal Ajuri dalam syariahnya. Sehingga hadis ini sebagai peringatan bagi kita untuk selalu bersyukur walaupun sedikit, untuk selalu kokoh di atas manhaj jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat At-Taubah ayat 100, para pendahulu dari kalangan orang yang pertama masuk Islam, baik orang sahabat kalangan Ansar, Muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, dan mengikuti mereka itu bi ihsan, dengan cara yang baik. Siapa saja? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, wa atba'uhum ila yaumiddin. Apa jaminannya kalau kita mengikuti salaf sebagaimana Allah jamin para pendahulu kita, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan mereka ridho terhadap Allah. Wa addalahum jannat. Kabar gembira ya ahla sunnah, dengan surga yang Allah Ta'ala siapkan. Oleh karena itu, sesungguhnya jalan yang lurus yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, adalah jalannya orang-orang yang Allah telah ridhoi dari kalangan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Oleh karena itu, nikmat yang besar ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul ujian. Ujian di saat kita mengamalkan prinsip agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Munculnya perpecahan dan perselisihan. Dan ini tidak bisa dihindari. Mesti dan pasti terjadi. Karena memang demikian yang sabdakan oleh Rasulnya. Dan demikian pula yang Allah Ta'ala firmankan. Allah Ta'ala menyatakan, wala yazalun mukhtalifin. Terus menerus mereka manusia itu berselisih. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Demikian dalam surat Hud ayat 118. Maka orang-orang yang mereka kokoh di atas ajaran Rasul, di atas bimbingan para sahabat, itu orang yang selalu bersatu, bukan membuat perpecahan, bukan membuat perselisihan. Sehingga manakala muncul perselisihan dan perpecahan, pasti itu merupakan ujian bagi Ahlus Sunnah. Munculnya kelompok Syiah di zamannya Ali bin Abi Thalib itu merupakan bala petaka besar. Maka Allah selamatkan orang yang diselamatkan, tapi tetap saja syaitan berhasil menyeret orang-orang yang lemah hatinya dan imannya masuk ke dalam golongan Syiah bersama tokoh besarnya Abdullah bin Sabah, Yahudi al-Yamani, yang akhirnya Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan dibunuh. Sungguh ini terjadi, sungguh telah terjadi, dan ini merupakan suatu pelajaran bagi kita. Munculnya di negara kita orang-orang yang mengajarkan agama Syiah, itu akan muncul perpecahan dan pembunuhan. Sebagaimana kata Abu Kilabah, Abu Kilabah rahimahullah, beliau menyebutkan, mabtada'a bid'ah, tidaklah muncul di tengah umat manusia satu kebid'ahan, illa istahallalahumus saif, kecuali akhirnya pedang dihalalkan untuk membunuh kaum muslimin. Kita lihat dalam sejarah bagaimana kejahatan orang-orang Syiah. Dari zaman terus tercatat darah-darah kaum muslimin mereka tumpahkan. Dan ini terjadi sampai hari ini. Gerakan ISIS ternyata orang yang nomor satunya adalah orang yang berpaspor dari Iran. Negaranya orang Syiah. Yang ternyata itu pun yang dibunuh kaum muslimin. Kenapa ISIS tidak menyerang orang-orang kafirin? Tapi yang diserang adalah kaum muslimin. Dan lebih khusus adalah orang-orang yang bertauhid. Karena memang gerakan mereka, gerakan yang bukan datang dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabtada'a qaumun, kata Abu Kilabah, tidak akan terjadi di tengah suatu kaum satu kebid'ahan, illa istahalla lahumus saif, kecuali senjata akan dijadikan halal, diarahkan kepada kaum muslimin yang kokoh di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kokoh di atas manhaj salafus saleh, salafiyin, mereka cemburu ketika melihat saudaranya terbawa ke dalam petaka fitnah aliran Syiah. Yang ini tidak kalah ngerinya dengan gerakan ISIS, yang mana ISIS mereka benar-benar mencoreng keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ajaran Rasul memberikan sanksi pidana dalam bentuk siksaan-siksaan yang tidak dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena berbeda bukan golongannya. Kalau bukan golongan ISIS, halal darahnya. Dan ini yang ditetapkan oleh mereka. Setiap orang yang tidak berbaiat kepada Abdurrahman Al-Baghdadi tokohnya, berarti halal darahnya walaupun muslim. Lihat, kembali darah kaum muslimin ditumpahkan oleh orang yang mengaku daulah islamiyah, khilafah islamiyah. Bukankah itu karena sebab menyimpang dari manhaj salaf? Maka kita salafiyin menjaga diri dari segala bentuk kebid'ahan sekecil apapun. Ayuhanas, dan ini merupakan bala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, niscaya umat Islam bersatu dan disatukan oleh Allah. Walau sya'allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, la ja'alahum 'alal huda, pasti Allah jadikan mereka di atas satu petunjuk. Demikian dalam surat Al-An'am ayat 35. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, la ja'alahum, Allah jadikan umat 'alal huda, di atas satu petunjuk, petunjuknya Allah. Namun demikianlah iblis terus melancarkan serangannya dengan berbagai macam cara, dari depan belakang, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan syahwat, dengan syubhat, sehingga berhasillah orang keluar dari al-huda, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan keluar dari munculnya berbagai macam aliran-aliran di tengah umat Islam dengan model yang baru, dengan nama yang baru tapi ajarannya sama dengan prinsip orang dulu, Khawarij zaman dulu dengan model Khawarij zaman sekarang sama, cuman berbeda baju, tapi prinsip-prinsip yang melatar belakangi mereka sama. Sehingga oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan keluar dalam hadis Irbad Ibni Sariyah, bainahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Siapa yang diberi umur panjang sepeninggalku pasti melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti jalan para sahabatku dari kalangan khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang dengan erat, gigit dengan gigi geraham. Pegang prinsip ajaranku dan ajaran para salaf. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan segala pemahaman bid'ah. Karena itu akan memecah belah umat Islam. Aliran Syiah muncul, tidak bisa dihindari, terus. Semakin besar pada zamannya Khomeini, 84-85 dulu. Dengan pemahaman yang sangat kufur terhadap Allah. Bagaimana tidak, kata orang Syiah, inna indana al-mushaf Fatimah. Kita orang Syiah punya kitab Al-Quran, tapi mushafnya Fatimah. Wa mayudrihim ma mushaf Fatimah, apa yang anda ketahui tentang mushaf Fatimah? Apa yang anda ketahui? Mushafihi mislu Qur'anikum. Hadza thalatha marrat. Mushafnya kalian, yaitu mushafnya orang Syiah ini, itu seperti Qur'annya kalian. Tetapi thalatha marrat, tiga kali lipat lebih banyak ayat dan suratnya. Iya, demikian omongan dan apa yang diyakini oleh mereka sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, Jibril mendatangi Fatimah dan diberikan Al-Quran. Dan Ali bin Abi Thalib, kata mereka, yang mencatat mushaf sehingga tiga kali lebih tebal dari Quran kalian. Dan inilah akidah mereka. Tapi mereka menyembunyikan kebid'ahannya. Taib. Sehingga ini yang diyakini oleh akidah Khomeini, Syiah. Apakah kita masih memberikan husnudzon kepada orang yang akidahnya seperti ini? Lebih ngeri lagi, kata mereka, barakallahu fikum, apa yang diyakini oleh Khomeini di dalam kitabnya. Khomeini sendiri mengatakan bahwasanya imam-imam kanu anwara, imam-imam yang ada di tengah mereka adalah cahaya yang menciptakan dunia sebelum Allah menciptakan. Ini menunjukkan ucapan yang kufur. Apa kita akan memberikan husnudzon? Kalau Ali bin Abi Thalib saja, begitu mereka meyakini Ali anta rabbuna, Ali tidak husnudzon. Wah, dia masih muslim. Betul mengaku muslim, tapi omongannya ucapan kufur. Apa kita akan husnudzon? Ini hendaklah dipahami. Ya ikhwanul muslimin, yang ingin menyatukan akidah Syiah dan Sunni. Angan-angan kosong. Ya ikhwanul muslimin, tidak mampu dan tidak akan terjadi ila yaumil qiyamah. Bagaimana mungkin ahlu sunnah meyakini Allahu Rabbuna wa Khalikuna? Anda ya Syiah meyakini Ali Rabbuna. Akidah yang berbeda seperti langit dan bumi. Tetapi ikhwanul muslimin ingin menyatukan akidah yang berbeda. Walaupun masih namanya muslim, tapi akidahnya kufur, apa mungkin? Maka barakallahu fikum. Walhamdulillah. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita semuanya dikenalkan jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama yang mengajarkan persatuan dan kesatuan. Dan persatuan umat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan bersatu dengan pemimpin. Pemimpin kaum muslimin, maka akan muncul persatuan. Sehingga kata Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, inna awwala nifaqil mar'i Sesungguhnya kemunafikan yang pertama kali muncul pada diri seorang, ta'nuhu ala imamihi, celaan dia terhadap pemimpinnya. Pertama kali muncul kemunafikan pada diri seorang, bisa dilihat. Apa itu? Ta'nuhu ala imamihi, celaan dia terhadap pemimpinnya. Seorang kelompok ISIS dengan bangganya menantang pemerintah kaum muslimin dan mencela pemerintah kaum muslimin, ditayangkan di dunia maya sana tantangannya. Maka kita ahlus sunnati wal jamaah salafiyin meyakini kalian yang bergabung dengan kelompok ISIS untuk segera bertobat kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menuntut di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Al-Khawarij kilabun nar, kelompok Khawarij itu anjing-anjing neraka. Perhatikan kalimat yang tegas, kilabun nar, sebelum nanti dihadapkan di hadapan Allah ketika mencela pemimpin kaum muslimin, itu sebagai awal kemunafikan. Dan ternyata memang demikian, mereka menampakkan diri muslim, taat, berjenggot, tapi ketika mereka dikejar penguasanya, dipotong jenggotnya. Kenapa? Takut. Takut beribadah kepada Allah. Takut beribadah kepada Allah karena mereka melakukan kemunafikan. Adapun ahlus sunnati wal jamaah ayuhannas, alhamdulillah, salafiyin, orang-orang yang berusaha jujur, jujur menjalankan perintah Allah dan Rasul, mentaati penguasa kaum muslimin fil ma'ruf, mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dan bersabar menghadapi kekurangan mereka. Dan inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, isma' wa athi', dengarkan, taati penguasa kalian, fi usrika wa yusrika, pada saat kamu sedang gampang urusannya, sedang sulit urusannya. Wa man syitika wa magrihika, dalam kondisi kamu sedang tangkas semangat atau tidak semangat, taati mereka, dengarkan mereka dalam hal yang ma'ruf. Wa asaratan 'alaika, atau sekalipun pemimpin lebih mengutamakan urusannya daripada urusanmu, dengarkan, taati. Wa in akalu malak, atau sekalipun merampas hartamu. Wa darabu dhahrak, atau sekalipun memukul punggung, dengarkan, taati. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asim wa Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Coba lihat bagaimana gerakan Syiah, isinya adalah pemberontakan. Di negeri Yaman dengan gerakan Husinya, Husi orang Syiah, menggulingkan pemerintah negeri Yaman yang sah dengan senjata. Dan itu bisa dilihat. Gerakan Husi adalah gerakan Syiah Rafidhah murni. Dan apa yang terjadi? Menggulingkan pemerintah kaum muslimin di negeri Yaman. pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Siapa yang melakukan keluar dari pemerintah? Syiah Rafidhah. Maka masyayikh ahlus sunnah di negeri Yaman bangkit. Mempertahankan negeri Yaman di sana. Walhamdulillah, Allah tolong kaum muslimin ahlus sunnah dari kejahatannya orang Syiah Husi. Kita lihat lagi bagaimana barakallahu fikum ajaran khawarij teroris. Sama intinya mereka mengajak untuk tidak taat kepada penguasanya. Bedakan dengan prinsip salafiyin ahlus sunnah yang selalu istiqomah di atas nikmat ini. Nikmat yang mana? Nikmat datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengar dan taat kepada penguasa, ayuhan nas, ini memiliki berbagai macam faedah-faedah yang sangat banyak, hikmah yang sangat besar, sehingga keluar dengan senjata melawan penguasa yang akan terjadi ialah pertumpahan darah kaum muslimin. Tapi khawarij dengan lisannya sudah berani mencela penguasanya. Jangankan penguasanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pada saat membagi harta rampasan perang Dzul Khuwaisirah, sebagai cikal bakal munculnya khawarij dalam sejarah Islam sampai hari ini. Apa kata Dzul Khuwaisirah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang kepada 4 tokoh kaum muslimin yang baru masuk Islam? Uyainah ibni Hisan, Aqra ibni Habis, dan juga Alqamah, dan juga Amir ibni Tufail, masing-masing diberi 100 unta. Maka Dzul Khuwaisirah mengomentari perbuatan beliau. Apa katanya? I'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil, engkau tidak bisa berlaku adil. Lihatlah semboyan keadilan. Semboyannya keadilan, tapi isinya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun marah. Ala ta'manuni ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepada saya, Rasul? Saya orang yang dipercaya oleh Allah. Yatini khabaras sama subaha wa masaa, datang berita dari langit, wahyu pagi dan sore. Maka kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang melihat orang ini, kata Sa'id, rajulun ghairul ainain, orang yang matanya masuk ke dalam, cekung, musriful wajbatain, agak menonjol bagian wajbahnya, nasirul jabhah, menonjol jabhahnya, jidatnya, kasulihyah, panjang, lebat jenggotnya. Lihat. Jangan mudah tergiur, terkecohkan dengan gerakan ISIS, Khawarij, walaupun mereka menampakkan jenggotnya. Ahlus sunnah ittiba'ur rasul. Akidahnya di atas akidah Rasul. Semua amalannya di atas bimbingan Rasul. Tapi Khawarij mensikapi pemimpin selalu dengan mengajak membunuh penguasa. Jelas berbeda. Lalu kata beliau, orang tersebut makhlukur ra's, rambutnya dicukur, halq, yakni digundul, potong habis. musmirul izar, melengking apanya, izarnya. Izar itu bagian kain yang ke bawah, celananya dilengking. Musmirul izar, lihat, sehingga Rasulullah SAW ketika melihat seperti ini, datanglah Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Ya Rasulullah, da'ni, biarkan aku bunuh dia. Ya. Da'ni, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, biar saya bunuh saja orang ini. Sangat keji ucapannya terhadap Rasul. Maka Nabi mengatakan, lah, jangan-jangan. La'alahu ayakuna musalliya, barangkali dia juga masih sholat. Biarkan dia masih sholat. Faqala Khalid, faqam min musallin yaqulu bilisani wa laysa fi qalbi. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak masuk di dalam hatinya, hanya ucapan saja. Nabi mengatakan, ini lam u'mar, saya tidak menyuruh an angkiba an qulubinnas, untuk membuka isi hati orang. Biarkan kalau dia masih sholat. Wala asuqa butunahum, saya tidak diperintahkan oleh Allah membuka isi perutnya, dibuka hatinya, bukan. Biarkan dia. Maka ini adalah khawarij. Nabi mengatakan, sayakhruju min di'di hadza, akan muncul dari keturunan orang ini qaumun. Suatu kaum yatluna kitaballah, lihat. Kaum yang mereka membaca kitabullah, lihat. ISIS juga mengatakan kita kepada kitabullah. Tapi prakteknya bukan di atas kitabullah yang diajarkan Rasulnya. Ratban la yujawizu hanajirahum. Bacaannya terus. Lidahnya dibasahi dengan ayat Quran. Tapi tidak lewat, cuma di tenggorokan saja. Demikian. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, dat Muslim, la in adraktuhum, kalau saya ketemu mereka khawarij, laqtulannahum qatla Thamud, saya perangi sebagaimana Allah membinasakan kaum Samud. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin berlepas diri dan menyatakan bahwasanya mereka bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita ahlus sunnah selalu menjaga nikmat ukhuwah di atas pemimpin, karena nikmat yang sangat besar. Dan semoga Allah Ta'ala jaga nikmat ini sampai kita mengakhiri hidup ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.